Inna lakukan alaikum akhira. Ya ayuh ladina aman wa sabina Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yudhillah wa rasulahu Amba'am Dan yang lakukan itu Allah Wa kebuhan dari Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita membaca kitab yang satu yang juga bisa dimasukkan pada kesempatan yang sebelumnya kita telah selesai dan juga tentang sekolah maka kesempatan malam ini kita masuk ke dalam bab yang berikutnya yang disebutkan dengan pengetahuan berkata dengan pengetahuan tetapi di alimi makhluk Allah Taala kepanahan dunia buah buah di akhirat bahasa ilmu bina wa tafsir nafsi wa tafsirnya wa hamdina ala istiqomah dan pernah memikirkan keagungan makhluk-makhluk Allah Ta'ala dan panahnya dunia pengalian di bulan akhirat semua perkara-perkara ada dalam keduanya serta tafsir nafs kurangnya jiwa alergernya jiwa ini serta naam memperbaikinya dan membawanya istiqomah. Di sini adalah Allah yang menyebutkan bagian kesembilan dalam kitab ini yaitu untuk merenungkan, memperhatikan dan memikirkan terhadap perkara-perkara yang disebutkan oleh beliau di sini yang antaranya tentang keagungan panjang dunia yang hidupnya Allah dan bagaimana kondisi jiwa yang mengalami untuk berdaya dan berkuasa yang ini adalah merupakan kebiasaan agung dari bab-bab yang berhubungan dengan dunia. Nah, mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya kepada hamba-Nya untuk tadabbur, tafakkur, bernazar dan sekian banyak ayat. Akala yang itu akala yang dulu nyari dan tinggi di paper maka sana di paper rubinan maka juga di paper nusuda maka alam di paper ada mungkin melakukan juga dan yang lainnya yang nanti kita juga benar berkomunikasi maka ini ada merupakan bab yang syaratkan juga tentang dia tetapku wadadaku yang mana hakikatnya dari tetapku tersebut sudah kemana sebutkan di sini Syekh Muhammad dalam syarat dia tersebut dalam diri atau berbuat anak bisa yuk ini mungkin prohu bin amr ada ia semua dengan hijau apapun itu adalah sekolah menggunakan pikirannya untuk memikirkan terhadap suatu perkara sehingga akan menyampaikan padanya kepada suatu hasil buruk. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan mengasuh untuk hambanya, mendorong hambanya dalam memberi. Ya, untuk yang demikian itu sehingga menyampaikan manusia untuk mendapatkan apa yang diharapkan yang diinginkan. Nah, dengannya anda semakin menambahkan iman dan keyakinan. Ya, di sini ada nama menyebutkan artinya seorang itu memikirkan, merenung dan mendalami. Ya, terkait tentang atas kekuasaannya, Maha Qudrah, kesempurnaan Qudrah Allah. Nah, kesempurnaan hikmah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuan, pengenalan hal dan semua. Ya, dalam terhadap rohnya yang akan menghasilkan hal dan semua. Untuk tunduk, patuh terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhubung dengan syariat Allah yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, dengan menunggu kebesaran jika Anda semakin menambahkan iman apapun dari kenikmatan yang ada dalam tidak sebanding dengan kenikmatan yang ada dalam diri. Dunia itu ibarat seperti air hujan. Sekian banyak Allah SWT gambarkan yang menghubungkan dari langit dengan yang kemudian menumbuhkan buah tanaman-tanaman yang menjadikan mereka para petani, orang yang bertani, orang yang berkebun, kagum, takjub dengannya. Ya, sehingga tanamannya, nah, yang mereka menghijau. Nah, yang kemudian sangat tiba-tiba, ya. Nah, kalau timbangan ujian pada hancur mengi, artinya rusak. Demikian kehidupan itu. Nah, dalam anak-anak ayat dunia, naik pun malah ketahui ya. Dunia ini, kehidupan dunia itu makan permainan dan wazina hiasan wa taqarrum bainakum wa taqarrum fil amwali wal aulad. Ya, dunia itu adalah merupakan kehidupan di mana kalian berbangga-bangga, saling berbangga di antara kalian. Nah, ya, siapa yang paling banyak anaknya, harta bendanya, ketahuilah kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada karena dari wajib anjir lupa seperti air hujan. Nah, yang kemudian menakjubkan bagi mereka para petani bukan di sini yang maksudnya. Nah, ketika air hujan tersebut orang turunkan yang kemudian menumbuhkan yang menakjubkan bagi mereka. Tumbuhan yang hijau kata roh musafir kemudian tanaman-tanaman tumbuh yang hijau. Tumbuhan yang umur kumpul yang kemudian rusak hancur tanaman suku. Nah, sedangkan kehidupan akhir ada yang terlalu keras. Nah, dan di sana juga ada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Allah ayat itu Nah, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah terkenal muslim dari sahabat Banu Sutayyib bersabda adalah bahwa Al-Quran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Mad dunya bil akhirah illa mithlu ma yuj'al ahadukum sabahu bi yad." Kalian di dunia tidaklah dunia dibandingkan melainkan ibaratnya seperti ketika salah seorang di antara kalian memasukkan diri kembali ke dalam neraka, kemudian dia, ya, tanpa yang kembali, itulah dunia dibandingkan lautan yang dibakar. Maka dengan seseorang ada memikirkan, merenungkan, memperhatikan tentang hakikat kehidupan dunia yang yang kita hanya tinggal sebentar, apapun kehidupan yang ada pada yang tidak ada bandingnya dengan kehidupan. Nah, dunia itu akan menjadi ingat seorang terhadap kehidupan dunia. Ya, dengan seorang yang tadabur terhadap dunia itu, pahamnya dunia itu akan membangkitkan, ya, pada seorang hamba tersebut untuk menghadapkan diri kepada kehidupan. Tidak menjadikan seorang kehidupan. Nah, demikian pula dengan memikirkan mengadapi, merenungkan tentang kondisi keadaan, bagaimana ngerinya dasar kehidupan, ya, akal manusia dibangkitkan dari kuburannya, ya, dikumpulkan di padang mahsyar, tatkala matahari didekatkan di atas kepala-kepala mereka secara sepi. Nah, masing-masing orang keluar keringat, ya, karena begitu dekatnya matahari tersebut. Nah, itu tergantung bagaimana keadaan nama tersebut dari alam. Ya, ada yang sampai keringat mata kakinya dan seterusnya, seterusnya. Ya, ada yang sampai pusatnya hingga sampai tergantung dan menjadi mampu bisa keadaan adanya hisab terhadap amalan, adanya mizan timbangan terhadap amalan, dibagikannya lembaran-lembaran catatan, ada yang diberikan, ya, apa tersebut catatan amalan dari sebelah kanannya, ada yang diberikan dari sebelah kirinya di balik punggungnya. Nah, ya, adanya asyirah yang berada di atas jahannam, yang setiap hamba tak mengeluar di samping galanya ada galali yang menyambar nyambar, ya, ada yang terpelanting jatuh, ya, ke dalam jahannam, ada yang terus merangkak terkoyak koyak badan, nah, sampai akhirnya dia masuk ke dalam jahannam. Gambaran melewati as-sirat tersebut itu seperti gambaran kondisi keadaan hamba sewaktu dunia, bagaimana dia berdiri di jalan, ya, Allah Subhanahu wa taala sewaktu mustaqim, jalan yang lurus, bagaimana hamba itu berdiri di jalan sejauh mana. Jadi itu merupakan di antara gambaran ketika dalam kehidupan Allah melihat. Nah, ya, merenungkan tadaburi, memikirkan apa yang sediakan di dalam ajaran dan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Demikian pula apa yang disediakan di dalam neraka dari siksa abadi bagi yang mereka durhaka. Nah, ya, ketika seorang itu merenungkan dan itu semua akan membangkitkan semangat untuk melakukan amal kebajikan. Nah, ya, demikian pula menjadikan seorang itu menguatkan jiwa dan jiwa. Jangan sampai terjadi pada dosa-dosa dari masa. Di samping itu semua yang ketika seorang itu berpikirkan akan menjadi pasti sesuatu yang akan setiap muslim tak kalah mendapatkan berbagai macam ujian juga. Kalau bukan mendapatkan dari sesuatu yang diinginkan dan diperhatikan, akan menjadi sesuatu yang menjadikan dirinya tenang, sabar. Ya, ini hanya sekedar kehidupan. Nah, tidak mendapatkan, tidak mengharap, sabar atas dan diri mengharapkan sesuatu yang jauh lebih besar dibalik ujian pahala dari Allah SWT dan seterusnya. Nah, demikian pula memikirkan menanggungnya bagaimana kondisi keadaan masing-masing dari kita. Kelalaian-kelalaian tiduran dalam jalan kita kan. Nah, terjatuhnya kepada dosa. Nah, lakukan muhasabah. Yang kemudian perbaiki berusaha untuk memperbaiki. Nah, meluruskan jalannya. Ya. Nah, supaya istiqomah yang dengannya seseorang akan mendapatkan kemuliaan dan kehidupan dunia dan akhirat. Lakukan, pikirkan, muhasabah. Ya, bagaimana sejauh ini? Nah, masing-masing dari kita apa yang kelalaian, kelingkuran, keabaan dan jalan yang kita ketika menyadari perbaiki, luruskan, arahkan jiwa yang istiqomah. Nah, yang dunia itulah ya untuk kehidupan dunia dan dengan Allah kehidupan sehingga ini merupakan bab ya yang disebutkan ini yang kita mau dianjurkan. Nah, di samping mentadabburi tentang ayat-ayat kauniyah demikian ayat-ayat syar'i. Nah, yang kemudian berkata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا. Nah, قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا. Nah, katakan kepada mereka manusia sesungguhnya, إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ, hanya saja aku memberikan wasiat kepada kalian dalam satu perkara biwahidatin. Nah, hanya saya memberikan wasiat dengan satu wasiat. Nah, ya, yang apabila wasiat ini dijalankan, seseorang akan mendapatkan apa yang dia inginkan juga, dan dia akan terhindar dari perkara dia khawatirkan yang dia tidak ingin. Nah, hanya sesuatu dengan wasiat, ya, wasiat. Apa itu anda kumu tidak ingat nafkah? Nah, engkau bangkit berdiri kepada Allah, baik dengan berdua-dua atau sendirian. Yang dikatakan oleh Syaikh Abdul Qadatan Yuhu bihimmatin wa nasyatin wa qasdut tiba'in ila suatu ikhlas kita bangkit. Nah, dengan semangat yang kuat, ya, dengan keinginan dan semangat yang kuat, bangkit dengan tujuan untuk kebenaran dan mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu secara bersama-sama dan dua-dua atau sesuatu. Nah, ya, dengan saling membahas, saling berdiskusi, ya, saling merenungkan, apakah dia melakukan sesuatu sendiri. Nah, ya, apakah sendiri, ya, barang-barang ini, antar kumuning dari makna kosmos, dan mungkin perlu dengan keinginan dan semangat. Ya, demikian pula dengan niatan untuk mengikuti kebenaran dan mengikhlaskan itu semua kepada Allah. Nah, ya, barakallahu fiik. Summa tatafakkaru, kemudian aku berpikir, nah, renungkan tadabburi. Yang di sini saya maaf, Rasulullah Al-Fatihah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan bahwa fi hadhihi al-ayat isyaratun. Dan di dalam ayat ini terdapat isyarat ila anna yanbaghi lil insani idza qama min laylihi bi amalin an yatafakkara madza fa'ala. Ya. Terdapat isyarat dalam ayat ini kepada beliau bahwa semestinya bagi setiap orang, ya, ketika dia berdiri menghadap kepada Allah dengan suatu amalan untuk memikirkan, untuk merenungkan mada fa'ala dia apa yang telah dia berbuat terhadap amalan ini. Nah, pikirkan, renungkan hal apa lagi apakah dia menjalankan amalan ini, ya, sesuai dengan apa yang diinginkan atau belum. Wahal kosa wahazan, apakah dia mengurangi, ya, ketika menjalankan apakah menambah sesuatu yang mereka tidak ada tambah di dalam. Pikirkan kamu dan apa yang diperbuat, apa yang dia lakukan di dalam masjid. Nah, apakah menjalankannya sesuatu sesuai dengan yang diinginkan, apakah ada kekurangan yang kurang padanya, apakah dia menambah sesuatu yang tidak ada tambah. Demikian pula kata beliau, wa ma dhasallahu min dalil min taharatil qalbi wa zaddatin nafsi wa ghairi dhalik. Renungkan, pikirkan, perhatikan dari apa yang telah dia amalkan, dia diperbuat, apa yang telah dia hasilkan dari amalan-amalan tersebut. Nah, apa agar yang dia peroleh dari melakukan amalan-amalan ini, kebajikan-kebajikan ini, ibadah ini, apakah dia telah mendapatkan dengannya sesuatu yang menjadikan suci dia hati, nah, bersihnya jiwa, apa masalahnya? Nah, ada tidak akar yang diperoleh ketika melakukan atau hanya saja dia melakukan sesuatu yang ternyata sebegal seperti dan kebiasaan saja. Nah, sehingga kurang perhatian untuk menjalankan sebagaimana mestinya. Sebagai rutinitas saja. Ada ibarat seperti makan minum yang menjadi rutinitas sehari-hari. Nah, tidak memikirkan renungkan, ya, apa yang semestinya dia lakukan untuk melakukan amalan-amalan ibadah ini. Nah, yang semestinya ibadah, kebajikan amalan sholat ini. Nah, ketika dijalankan sebagaimana mestinya, akan berikan akar dampak kepada jiwa dan hati. Nah, sehingga menimbulkan kekuatan semangatan untuk terdorong melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, omongnya itu ada apa? Ya, apa yang sudah dihasilkan yang dia dapatkan dari kebersihan ini, kesucian jiwa atau apa yang dia. Nah, la yakun kalladhi yu'addi a'malahu shalihan wa ka'anna adatu yaf'alu kulla yawmin. Janganlah ia seperti orang yang menunaikan menjalankan amalan-amalan soleh ini. Dan keadaan seakan-akan amalan soleh ini itu sebagai adat kebiasaan saja. Nah, ya, tidak adilnya hati bahwa ini sebuah perkara yang diperintahkan yang seharusnya dijalankan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Nah, ya, jangan seperti ini. Seperti orang yang menjalankan Amalan muslim itu adalah sekedar ada di biasa, sehingga tidak ada perhatian sama sekali. Apa yang seharusnya dia kerjakan untuk mendatangkan perkara-perkara yang diperlukan dalam syariat ini. Sehingga sekedar menjalankan saja. Sholat ya sholat begitu saja. Nah, sebagai utilitas tanpa menghadirkan lagi sebagai mana sebetulnya apa yang ada untuk menyempurnakan hukum-hukumnya, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnah yang apa. Nah, ya. Nah, bahkan pagar mana sebenarnya? Bahkan sama saja semestinya, tidak ada yang memikirkan, merenungkan apa yang telah dia dapat dari ibadah-ibadah. Wa ma dha'afat 'ala qalbika wa 'ala istiqamatika, dan apa yang telah memberikan afat dan ibadah ini pada sudahlah yang diberikan terhadap hati bagaimana istiqamahnya diri ya di atas as-siratal mustaqim, sudah yang diberikan afat. Nah, ini yang perlu dikumpulkan. Semua tetap ya, wanabik dihada matalan, ya, dan kami berikan pemisahan, ya, tentang ibadah sholat. Kalau Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'in bisabr wasalah, dan minta pertolonganlah kalian dengan kesabaran dan dengan mengerjakan ibadah sholat. Wakala wahai misalah kita solat tetapi masih terhingga dan tegaklah solat sesungguhnya solat itu aku mencegah dari perbuatan keji dan panu fakir maka adalah karena mengida solat zidna kuat dan kuat dan panasah dan tidak harus solat hatta takula solat muhingatatan inanti terapi. Maka dakilah kita apakah kita ketika setelah mengerjakan sholat sholat tersebut zinnan kekuatan wa kuatan menambahkan kekuatan kemampuan wa nasatun dan kesemangatan untuk melakukan amalan sholat. Pikirkan dulu apakah ibadah sholat kita ketika atas menambahkan kekuatan kita, semangatan kita, keinginan yang kuat ada di kita untuk melawan. Nah, sehingga sholat tersebut sesuatu yang akan membantu kita, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan bersaing bisa berpuasa minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Nah, iya, kita renungkan kita. Bagaimana akar dari ibadah sholat? Nah, dengan hendaklah kita memperhatikan selama ini, ya apakah kita merenungkan? Nah, bagaimana akar dari ibadah sholat terhadap diri kita? Yang Allah menyatakan bagaimana kita? Nah, wasta'in bi shabr wa shalah inna sholata tatma'u bi shabr. Nah, apa karena hadza la yakunu idan adilan bi tibari insani nafsihi wa nadiran bi tibari afrad an-nas. Kenyataannya kata beliau bahwasanya ini tidak terjadi kecuali sedikit jarang ditinjau dari sisi manusia itu sendiri. Ya, demikian pula sesuatu yang jarang dipinjam dari individu, dari manusia. Nah, ya. Yudhkar al-Nabi s.a.w. disebutkan dari Nabi s.a.w. Anau kana idha azabau amrun faza'in as-salat. Ya, disebutkan dari Nabi s.a.w. Ketika suatu perkara menimpa pada dunia ini sesuatu yang menjadikan sedih, susah, mudah bulan, maka beliau berlindung dengan cara. Nah, ingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala wasta'in bisra bil masra. Nah, kata jika Allah Ta'ala wa aqimi sholat inna sholat datang hari fasyik wa tidak demikian pula atau berfirman tegak karena sholat sunnah sholat kita mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Fandur bi sholatika al-anda ila sholaita wajadda fi nafsika karohat dan fasyik wa mungkar wa ma'asi au anna sholat ala tafidu ka fihada. Maka perhatikan pada sholatmu apakah engkau mendapatkan ketika engkau sholat engkau mendapatkan pada jiwa rasa kebencian terhadap perbuatan keji dan mungkar, demikian pula kemaksiatan, sehingga menjauh dari itu semua. Karena sholat itu sesuatu yang tidak berikan faedah sedikit. Subhanallah, maafkan dalam kenyataan di kelas saya ini dosa-dosa dan kemaksiatan dia jadi di dalam. Nah, dari sekian banyak. Nah, renungkan berarti apa yang demikian ya pada diri seseorang yang menjalankan ibadah. Nah, ibadah roh terhadap umur roh tanah jadi amal solihah. Allah Ta'ala jadah amali sholihan wa kuntam ta'gon bima wa Allah kami in Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika engkau mengetahui perkara-perkara, engkau mengetahui hasil natijah buah dari amal sholat. Nah, dan engkau ya telah mengambil pelajaran, mengambil nasihat dengan baik, nasihat dengan sholat. Nah, ini contoh. Contoh yang lainnya kita beli fizakat terkait dengan zakat. Wa yang mar wajib amwal zakawiyah itu harta yang wajib untuk dizakati dari harta harta zakat. Ya sekul insan fi jihad kita diamal Allah dia yang mana seseorang itu mengarahkannya kepada arah yang dinamkan. Wa qad bayyana Allahu fawaidah ayat yang menjelaskan fawaidah zakat. Nah, ya qala Allah Ta'ala li Rasulih sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam qul min wali sadaqatan tutahiru wa tuzakkihi biha ambillah sebagian dari harta mereka sebagai sedekah. Apa faedah untuk mensucikan mereka, membersihkan mereka dengan zakat? Nah, faedah adanya zakat dalam Quran itu harap gak minat akhlak yang membina waktu mu wahzakat mal. Ya, apabila itu telah dilakukan, nah, ya, apakah dengan zakat ini telah mensucikan, membersihkan dari akhlak-akhlak yang rendah, dari dosa-dosa? Atau sudah tidak mampu menggunakan zakat? Nah, yang kata beliau banyak dari manusia, mereka menunaikan zakat, ya, menunaikan zakat itu waktu anda, oh, ya, yuk adi, bawa kayu, seakan-akan dia itu, ya, nah, apa? Orang yang merasa rugi, nah, adanya berkurangnya harta yang dia miliki dengan mengeluarkan zakat tersebut, seakan-akan dia merupakan denda. Nah, akhirnya dia itu menunaikan, sehingga tidak perlu dengan keriduan, kelelahan. Yang ada wawakan itu, nah, ya, tidak rela. Nah, ya, seperti anda untuk umpada, nah, zakat ini sesuatu yang dirinya akan suci dan bersihkan. Dia tidak menyadari, karena dia merasa, kalau saya mengeluarkan zakat, nah, ya, akan ada kerugian. Ya. Nah, mengambil misal denda wajib sehingga kita mengeluarkan zakat yang sebagian kecil saja deh. Nah, masa berat tidak ada kelapangan dalam hati, padahal ini sesuatu yang akan disuci dan disucikan. Nah, ya, maka ini adalah merupakan nasihat yang sangat agung. Ketika seorang itu menerima nasihat ini, bisa ya akan memberikan manfaatnya, akan menjadikan baik kondisi keadaannya. Nas'alullah an yusmiha lana al-amal wa taqwa. Nah, yang mana ayat ini dalam tempat yang lain yang saya mengatakan sekarang ada yang mengomong ke dan pada kuda. Tapi ayat ini sambalan yang ke tempat kuda disambil tadi ya mengisyaratkan untuk semestinya seorang muslim itu ketika menjalankan suatu amalan untuk memikirkan menemukan memperhatikan apa yang sudah dia dapat dari ibadah-ibadah tersebut sudah memberikan kata. Nah, ya, ketika tidak ada akan perlu dipelajari kurang-kurang apa ketika menjalankan sholat tidak memberikan harapan. Nah, maka demikian juga faedah yang lain kata beliau di tempat yang lain. Nah, di antara faedah ayat ini pula dakwatul insan. Nah, ya, seruan kepada setiap orang agar supaya dia itu merenungkan terhadap suatu perkara, memperhatikan terlebih dahulu. Nah, hatta la yatahajjal bihi sehingga tidak menolak, menentang dan menghindari. Pikirkan dulu, pelajari terlebih dahulu, renungkan tentang permasalahan. Jangan terburu-buru. Ya, sehingga kemudian menolak, mengingkari, menentang setiap kali yang datang. Hal ini berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, antaku lillahi madna wafdola summa tetap kamu. Nah, namun dalam video jangan terhadap langsung sehingga tidak terburu-buru langsung menolak, mengingkari, menentang. Komen bawah tiga dan di antara faedah yang pula tadi. Nah, anda yang bagi mentola belah, anda pun mukhlisan lidah bagi kenal. Sepantasnya bagi orang yang mencari benar menginginkan Allah, hendak dia itu betul-betul orang yang ikhlas dalam mencari kebenaran tersebut, dalam menginginkan kebenaran tersebut. Jauh dari hawa nafsu. Nah, jauh dari asabiyah. Atau karena fanatik terhadap seseorang tertentu. Tapi bangun dalam mencari arah, dalam mencari kebenaran tersebut. Ya, dibangun dengan keikhlasan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Anda umumnya bangkit." Ya, dengan niatan yang kuat, kesemangatan, ya, dengan tujuan untuk mengaku kebenaran, demikian juga, ya, mengikhlaskan itu semua untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, demikian pula termasuk di antara faedah dari ayat ini pula. Nah, jawaz ta'awun itulah diusul adalah hak bolehnya saling bertahun bersama untuk bisa menyampaikan kepada sesuatu. Karena di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Anda umpinnya manda rohul." Ya. Nah, baik ibu berdua-dua bersama-sama. Nah, Ya, yang dari sini pula kita bisa mengambil pelajaran faedah pula. Nah, bahwasanya seorang berganda, nah, tidaklah dia sampai mendapatkan kemudahan kecuali dengan adanya orang berganda. Demikian. Ya, untuk bisa sampai kepada seorang kemudahan, nah, dia tidak mampu sendiri sampai kepada kepada yang dengan adanya bantuan pertolongan dari. Nah, ya, barangkali sebagai mana dan maaf jika kita belajar. Ya, nah, belajarnya adalah terkadang kalau sendiri yang sulit maaf dengan bantuan ini. Ya, baru dia memahami. Sama-sama duduk dengan jenis mendengarkan apa yang disampaikan. Nah, tapi belum memahami dari apa yang disampaikan. Ya, bertanya sama saudara gurunya, ya, dengan bahasa yang begitu mudah, memahami dengan. Nah, dan demikian pula termasuk ayat dari ayat ini pula yang disebutkan. Jadi, bahkan mengomong ta'ala bahwasanya tak mampu ya namun dan kita mendadak sebagaimana itu diperintahkan ya terkait dalam ayat-ayat kaumiyah maka diperintahkan terhadap ayat-ayat sebelumnya. Nah ya Allah mengatakan sebab yang dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi dan mengundi